إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid. Pembahasan kita masih pada bab La yudbahu lillah bimakanin yudbahu fihi liwalillah. Tidak disembelih untuk Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang disembelih padanya untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Atau tidak berkurban untuk Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang padanya berkurban untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah musannif Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala menyebutkan ayat tentang larangan sholat di Masjid Ad-Dirar, masjid yang dibangun untuk memudaratkan kaum muslimin, masjid yang dibangun untuk kekafiran, memecah belah kaum muslimin dan menolong musuh-musuh Allah dan Rasulnya, di Masjid Dirar. Allah subhanahu wa ta'ala larang nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk salat di Masjid Ad-Dirar. Allah mengatakan la takum fihi abada. Janganlah engkau salat di masjid tersebut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menghancurkan Masjid Ad-Dirar. Setelah itu musannif rahimallahu taala menyebutkan hadis yang berkaitan dengan bab ini. Qala musannifu rahimahullahu taala an Sabit ibni Duhaq. Dari Sabit ibni Duhaq qala, beliau mengatakan nadhara rajulun ayanhara ibilan bibuana. Seseorang bernadar untuk menyembeli seekor unta di tempat yang namanya buana. Nah, bernadar. Nadar itu melazimkan sesuatu yang asalnya bukan suatu kewajiban, menjadi wajib hukumnya. Nadar. Seseorang bernadar untuk menyembeli seekor unta di buana. Fasa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyyati yu'bad. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah di tempat tersebut ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang diibadahi? Qalu la. Mereka mengatakan tidak ada. Qala fa hal kana fiha 'idun min a'yadihim? Rasulullah SAW bertanya lagi, apakah di tempat tersebut ada perayaan dari perayaan-perayaan jahiliyah? Qalu la. Mereka mengatakan tidak ada. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aufi binadrik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, penuhilah nadarmu. Fa innahu la wafa'a lin nadrin fi ma'siyatillah. Sesungguhnya tidak boleh memenuhi nadar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Dan tidak boleh memenuhi nadar pada perkara yang tidak dimiliki oleh ibnu Adam. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syartihima, diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan sanad hadis ini sesuai dengan syarat al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Syarah penjelasannya, qaluhu an Sabit ibni ad-Duha ay ibnu Khalifah al-Ashali. Sabit bin Duhaq ibnu Khalifah al-Ashali, sahabiyun masyhur, beliau sahabat yang masyhur. Rawa anhu Abu Kilabah wa ghairuhu, meriwayatkan dari Sabit ibnu Duhaq, Abu Kilabah dan yang lainnya di antara para ulama at-tabi'in. Mata sanah 64, beliau meninggal pada tahun ke-64 Hijriah. Ini biografi ringkas tentang Sabit ibnu Ad-Duhaq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, qauluhu bibuwana bidomil ba, dengan didomahkan ba'nya, buwana. Wakila bifathiha, dikatakan juga pendapat yang lain, dengan difathakan ba'nya, bawana. Bisa buwana, bisa juga bawana. Qala al-Baghawi, berkata Imam Baghawi, maudi'un fi asfali Makkah, suatu tempat di lembah paling bawah dari kota Mekah. Ini buana. Nah, duna yalamlam, sebelum yalamlam. Kalau yalamlam, kita ketahui ini miqat ahli Yaman. Penduduk Yaman, kalau hendak melaksanakan haji atau umroh, miqatnya di yalamlam. Nah, adapun buana, ini tempat di bawah Mekah. Nah, sebelum yalamlam. Qala Abu Sa'adat, berkata Abu Sa'adat dalam kitabnya An-Nihayah. Nah, dalam kitab An-Nihayah ini disebutkan tentang gharibul hadis. Lafad-lafad hadis. Nah, penjelasan lafad-lafad hadis. Ini karangan Abu Sa'adat. Qala Abu Sa'adat, hadbatun min warai yanbu'. Nah, buana, yaitu lembah kecil di balik daerah yanbu'. Nah, yang jelas disebutkan dalam hadis tadi, ada seorang yang dia bernadar untuk menyembelih unta di tempat yang namanya buana. Kemudian bertanya kepada Nabi SAW tentang boleh atau tidaknya. Qalu hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyati yu'bad. Ucapan Nabi SAW, sebelum berfatwa, Nabi SAW meminta perincian terlebih dahulu. Bagaimana dengan tempat tersebut? Ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang mufti. Ketika hendak berfatwa, hendaklah dia harus tahu rincian perkara yang akan dia fatwakan, sehingga jelas fatwanya. Rasulullah tidak menyatakan langsung silakan boleh, dan juga tidak menyatakan tidak boleh. akan tetapi meminta rincian terlebih dahulu. Ya. Sehingga ketika jelas rinciannya, baru Nabi SAW berfatwa. Nah, Rasulullah menanyakan tentang keadaan tempat tersebut. Hal kana fiha wasanun min awsanin al-jahiliyati yu'bad. Apakah di tempat tersebut ada suatu berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang diibadahi? Ya, wasan telah kita jelaskan. Artinya sesuatu yang diibadahi selain Allah. Ini wasan. Ya. Sifatnya umum. Apakah memiliki bentuk? Nah, bentuk manusia, bentuk hewan. Ya, atau tidak memiliki bentuk yang diukir. Baik itu pohon, batu, nah, matahari, bulan, atau berupa khayalan, ya, dewa, dewi, dan lain sebagainya. Nah, beda dengan sonam. Kalau sonam, artinya patung. Ya, sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu Wa Taala dan memiliki bentuk yang diukir, difahat. Ya, seperti halnya tadi kita sebutkan, patung berbentuk manusia atau berbentuk hewan dan yang semisalnya. Fihi al-man'u min al-wafa'i bin nadri idza kana fil makani wasanun. Maka pertanyaan Nabi SAW ini di dalamnya menunjukkan larangan menunaikan nadar apabila di tempat tersebut ada berhala. Walau ba'da zawalihi, walaupun setelah dihilangkan. Qalahul musannifu rahimahullahu ta'ala. Ya, ini yang diucapkan oleh al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ya. Jadi intinya, kalau di tempat tersebut ada suatu berhala, dari berhala-berhala jahiliyah yang diibadahi oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah. Nah, maka tidak boleh menunaikan nadar untuk menyembelih ya, seekor hewan di tempat tersebut. Nah, kenapa dikarenakan ini khawatir ya, menjadi praduga jelek bagi manusia yang lainnya. Nah, bahwasanya kurban tersebut dipersembahkan untuk berhala tadi. Walaupun niatnya berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau berkurban di tempat yang di sana ada berhala yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, ini tidak diperbolehkan. Ya. Nah, ini bisa menjadikan tuhmah, tuduhan bagi yang lainnya. Si fulan juga ya, dia menyembelih atau berkurban di tempat tersebut. Ya. Padahal tempat tersebut ada berhala yang diibadahi oleh orang-orang musyrik. Walaupun kurban tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau dilakukan di tempat yang disembelih padanya untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak diperbolehkan. Nah, qaluhu fa hal kana fiha idun min a'yadihim. Rasulullah bertanya lagi, apakah di tempat tersebut ada suatu perayaan dari perayaan-perayaan orang-orang jahiliyah? Pertanyaan pertama ketika Rasulullah mengatakan apakah di dalamnya ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang diibadahi, mereka mengatakan tidak ada. Nah, ya. Sehingga kalau tidak ada berhala di sana, boleh menunaikan nadarnya untuk berkurban menyembelih seekor hewan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi Rasulullah SAW memberikan pertanyaan yang berikutnya. Apakah di tempat tersebut ada suatu perayaan dari perayaan-perayaan jahiliyah? Ya. Qala Syaikhul Islam, berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dalam kitabnya Iqtida' Siratul Mustaqim, al-'aib ismun lima ya'udu min al-istima'il 'am ala wajhin mu'tadin. Aib maknanya suatu nama terhadap suatu perkumpulan yang umum yang terulang. Yang terulang dalam bentuk biasa atau rutin. Ini namanya id. Jadi suatu perkumpulan yang sifatnya umum kemudian terulang. Apakah berulang setiap tahunan ataukah sifatnya bulanan? Memperingati haul fulan, haul fulana. Nah, atau memperingati wultah, ulang tahun. Ini pun bisa dinyatakan sebagai Eid. Nah, wal muradu bihi huna, dan yang dimaksud di sini al-istima'ul mu'tad min istima'i al-ahli jahiliyah. Pertemuan yang rutin dari pertemuan-pertemuan orang-orang jahiliyah. Apakah di tempat tersebut ada perayaan atau pertemuan rutin dari pertemuan-pertemuan jahiliyah? Ini yang dimaksud dari ucapan Nabi SAW tersebut. Nah, para ulama, mereka ada yang merinci tentang hukum merayakan suatu Eid. Nah, yang bukan hari raya kaum muslimin. Nah, apakah sifatnya tadi haul? Nah, ataukah ultah, ataukah yang lainnya? Kalau merayakan haul tadi, nah, dalam rangka mendekatkan diri kepada orang yang telah meninggal dunia tersebut. Nah, di Mesir seperti halnya haul al-Badawi. Diperingati ketika hari wafatnya. Nah, sampai 1 tahun atau 10 tahun, 100 tahun. Nah, kalau untuk mendekatkan diri kepada orang ini, maka ini terjatuh kepada kesyirikan yang besar. Apalagi mempersembahkan persembahan-persembahan kepada orang ini. Nah, baik itu kurban atau berdoa kepada orang ini, beristighosah kepada orang ini yang telah meninggal dunia tadi. Nah, ini jatuh kepada kesyirikan. Tapi kalau dengan haul tadi, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan mengadakan haul-haul tadi, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kesyirikan di dalamnya, maka minimalnya ini terjatuh kepada perbuatan yang bid'ah. Dikatakan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga milad-milad, ulang tahun ini, ulang tahun itu. Nah, tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, fal'id yajma'u umuran. Maka id ini mencakup beberapa perkara atau terkumpul padanya beberapa perkara. Minha yaumu aid ka yaumil fitri wa yaumil jum'ah. Yang pertama, hari yang berulang, Ya, seperti Hari Raya Idul Fitri atau hari Jumat. Nah, ini Id kaum muslimin. Nah, kalau Idul Fitri sifatnya tahunan. Idul Fitri, Idul Adha. Ya. Nah, di mana kaum muslimin ya berkumpul di Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha tersebut. Ya. Atau Id yang sifatnya mingguan, hari Jumat. Nah, kaum muslimin berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat di hari Jumat. Nah, ini yang pertama. Id itu hari yang berulang, disebut dengan Id. Nah, wa minha ijtima'un fi, dan juga diantaranya berkumpul di hari tersebut. Ya, berulang, kemudian juga berkumpul di hari tersebut. Nah, dinyatakan sebagai Id. Ya, seperti tadi Idul Fitri berulang setiap tahun dan ada perkumpulan di hari tersebut. Begitupun hari Jumat berulang setiap pekan dan ada perkumpulan di dalamnya. Wa minha a'malun tatba'u dzalika. Dan juga di antaranya ada amalan-amalan yang mengikutinya. Minal ibadat wal 'adat. Dari ibadah-ibadah dan kebiasaan-kebiasaan. Ya. Yeah. Di hari raya Idul Fitri manusia berkumpul melakukan amalan sholat Idul Fitri. Nah, dan juga hari Jumat manusia berkumpul melaksanakan sholat Jumat. Ya, ini enakan dengan Id. Ya, mencakup tiga perkara tadi. Hari yang berulang, kemudian ada perkumpulan di dalamnya, dan juga ada amalan-amalan yang mengikutinya. Disebut dengan Id. Nah, ya. Dan tidak boleh kita merayakan hari raya orang-orang kufar dikarenakan bentuk tasyabbuh. Ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian daripada kaum tersebut. Begitu juga merayakan hari-hari kufar, hari Id, orang-orang kafir, termasuk bentuk ridha kepada keyakinan yang ada pada mereka ketika merayakan hari-hari besar mereka. Nah, ya, ini khawatir bisa menjerumuskan kepada kekafiran. Nah, apa Nabi SAW tadi? Fahal kana fiha idun min ayadihim? Apakah di tempat tersebut ada suatu perayaan dari perayaan orang-orang jahiliyah? Ya, di mana mereka setiap tahun atau setiap minggu berulang-ulang mengulanginya, mereka berkumpul di dalamnya, mereka melakukan amalan-amalan tertentu, baik ibadah atau kebiasaan-kebiasaan padanya. Nah, ditanyakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang tersebut. Yeah. Ketika orang tadi mengatakan tidak ada, yeah, baru Nabi mengatakan silakan engkau tunaikan nadarmu. Nah, wa qad yahtassul Id bi makanin bi ainihi. Dan kadang-kadang Id itu khusus ya kepada tempat itu sendiri. Wa qad yakunu mutlaqan, dan kadang-kadang sifatnya mutlak. Wa kullu min hadhil umur qad yusamma Idan. Maka setiap perkara ini ya kadang-kadang dinamakan sebagai Id. Nah, ya. Pada zaman, kadang-kadang Id ini berkaitan dengan zaman, dengan waktu. Kaqali Nabi SAW fi yawmil jum'ah. Seperti ucapan Nabi SAW tentang yawmil jum'ah. Inna hada yawmun ja'alahu Allahu lil muslimina aidan. Sesungguhnya hari Jum'at ini merupakan hari di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai hari raya bagi kaum muslimin. Ini hari Jum'at. Berkaitan dengan zaman, waktu, ya, yaitu hari Jumat sebagai hari Id kaum muslimin. Nah, wal ijtima wal a'mal. Ya. Yang berikutnya Id yang berkaitan dengan ijtima, berkumpul dan juga amalan-amalan. Kaqali Ibnu Abbas, seperti ucapan Ibnu Abbas, sahidtul Id ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. aku menyaksikan Id bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaitu perkumpulan dan juga amalan-amalan. Nah, wal makan kaquli sallallahu alaihi wasallam atau Id ini berkaitan dengan tempat. Ya. La tattakhidu qabri aidan. Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai Id. Ya. Nah, tempat perayaan. Ya. Ini berkaitan dengan tempat. Sehingga Id ini kadang-kadang berkaitan dengan zaman, waktu, kadang-kadang berkaitan dengan perkumpulan atau amalan-amalan tertentu, kadang-kadang berkaitan dengan tempat. Ya. Rasul mengatakan la tattakhidu qabri aidan. Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai Id, ya, tempat nah, perayaan. Nah, di mana berkumpul di tempat tersebut, ya, secara berulang-ulang, baik sifatnya mingguan, bulanan, ataukah tahunan, ya, kemudian melakukan amalan-amalan tertentu. Ya, yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ya. Makna hadis, janganlah kalian menjadikan kuburanku ya ini dan tempat perayaan. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya larangan untuk menjadikan kuburan itu sebagai ya tempat perayaan. Nah, dipasang kelambu-kelambu di kuburan, kemudian berkumpul di kuburan tersebut. Yeah. Nah, walaupun alasannya untuk khusyuk dalam beribadah. Nah, walaupun alasannya untuk memuliakan orang yang ahli ibadah ini atau orang yang berilmu ini. Ya, tapi itu semuanya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuburan Nabi saja Rasul memperingatkan jangan menjadikannya sebagai Id, ya, tempat perkumpulan. Nah. Ya. Lakukan berulang-ulang. Ya, apalagi kuburan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Waqad yakunu labdu Id isman li majmu'il yaum wal amali fi. Dan kadang-kadang lafaz Id ini merupakan suatu nama li majmu'il yaum wal amali fi, untuk terkumpulnya apa suatu hari dan amalan padanya. Wa wal ghalib, ini keumuman mencakup semuanya. Kaqolis Nabi sallallahu alaihi wasallam da'huma ya Abu Bakar fa inna li kulli qaumin idan. Biarkan mereka berdua wahai Abu Bakar, sesungguhnya bagi setiap kaum itu ada waktu Id. Nah, ada perayaan Id ini ketika Idul Fitri atau Idul Adha. Ya, ada dua anak kecil menabuh rebana. Nah, ya, ketika Abu Bakar hendak melarangnya, Rasul mengatakan, "Dak huma ya Abu Bakar, biarkan mereka berdua ya Abu Bakar." Ya, dikatakan setiap kaum memiliki Id. Nah, dan Id kaum muslimin adalah Idul Fitri dan juga Idul Adha. Ini yang sifatnya tahunan. Ada pun sifatnya mingguan, yaitu Yaumul Jum'ah, hari Jumat. Nah, ini menjelaskan tentang makna Al-Id. Ya. Supaya jelas dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi ketika bertanya apakah di tempat tersebut ada perayaan dari perayaan-perayaan jahiliyah. Ya. Maksudnya di mana orang-orang jahiliyah berkumpul di tempat tersebut. Nah, dan perkumpulan ini bukan hanya sekali saja, tapi berulang-ulang. Apakah setiap pekan, setiap bulan, atau setiap tahun. Ya. Kemudian juga bukan hanya berkumpul saja, ada amalan-amalan tertentu. ketika mereka berkumpul di tempat tersebut. Nah, apakah ada perayaan dari perayaan-perayaan di tempat tersebut? Nah, maka ketika menyatakan tidak, Rasulullah SAW mengatakan, silakan tunaikan nadarmu. Qala al-Mustannif, berkata Mustannif rahimallahu taala, wa fihi istibsal mufti wal man'u min al-wafa'i bin nadri bima kana 'ind al-jahiliyah walau ba'da zawalihi. Dalam hadis ini istibsal mufti. Nah, perincian masalah bagi seorang mufti. Kita jelaskan tadi, seorang mufti ketika hendak berfatwa, hendaklah tahu rincian masalah yang dia hendak berfatwa tentangnya. Nah, tidak tergesa-gesa dalam berfatwa. Ketika ada orang bertanya, nah, kemudian pertanyaan tersebut belum jelas, maka hendaklah seorang mufti meminta rincian. Sehingga dalam fatwanya pun jelas. Seperti halnya Nabi SAW tadi. Ketika ada orang yang mengatakan, nah, bolehkah bernadar untuk menyembelih seekor unta di tempat yang namanya buana? Rasulullah dia mengatakan, silakan atau tidak boleh. Dia merinci. Bagaimana dengan tempat tersebut? Apakah di tempat tersebut ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang diibadahi? Kalau tidak ada perayaan yang berikutnya. Nah, apakah di tempat tersebut ada perayaan dari perayaan-perayaan jahiliyah? Ini bentuk istifsal, meminta rincian. Dan ini penting bagi seorang mufti ketika hendak berfatwa, untuk meminta rincian masalah terlebih dahulu. Nah, supaya fatwa yang disampaikannya tepat. Wal man'u minal wafa bin nadri bima kani 'idil jahiliyah walau ba'da zawalihi. Faedah yang berikutnya tentang larangan menunaikan nadar di tempat perayaan orang jahiliyah walaupun setelah dihilangkan. Tapi kalau tempat tersebut tempat yang ma'ruf dengan perayaan jahiliyah, di mana orang-orang jahiliyah, baik orang-orang kafir, dari kalangan Yahud, Nasrani atau orang-orang musyrikin, melakukan perayaan di tempat tersebut, nah, maka tidak boleh menunaikan nadar untuk menyembelih seekor hewan di tempat tersebut. Nah, qultu wa fihi saddud dari'ah wa tarku musyabahatil musyrikin. Maka dalam hadis ini merupakan saddud dari'ah. Nah, menutup celah-celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Tutup celah-celah oleh Nabi SAW. Nah, wa tarku musyabahatil musyrikin, dan meninggalkan menyerupai orang-orang musyrikin. Nah, tidak boleh menyerupai orang-orang musyrikin. Walaupun berkurbannya untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi di tempat biasa orang-orang musyrikin melakukan perayaan di dalamnya, ini tidak boleh. Wal man'u mimma huwa wasilatun ila dzalika, dan larangan dari perkara-perkara yang bisa menyampaikan menyerupai orang-orang musyrik. Menyerupai orang-orang musyrik tidak boleh. Begitu juga melakukan perkara-perkara yang bisa menyebabkan kita menyerupai orang-orang musyrikin, ini pun tidak diperbolehkan. Nah, wallahu a'lam bishawab, ini antara faedah-faedah dari hadis yang kita bacakan tadi, dan masih ada faedah-faedah yang lainnya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.